warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ad-Dawa, dan kemarin kita sedang dalam pembahasan di antara obat adalah doa. Allah jadikan doa untuk menyelesaikan masalah, mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudharat. Dan semua para Nabi Allah alaihi salatu wasalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pula telah mengajarkan kepada kita bahwa semua masalah-masalah besar itu berawal dari doa. Doa yang asalnya itu pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Akan tapi, terkadang doa itu lambat dikabulkan atau tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala dengan beberapa sebab. Sebagaimana obat, sesungguhnya obat itu telah terbukti menyembuhkan. Tetapi terkadang obat itu tidak menimbulkan efek kesembuhan dengan beberapa sebab. Di antara sebab doa itu tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, seseorang tidak yakin doanya itu tidak dikabulkan Allah. Tidak yakin doanya itu dikabulkan Allah. Ini diantaranya seperti dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Al Hakim, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Wa'lamu annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin lahin, min qalbin ghafilin lahin. Nabi bersabda, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini adalah kebutuhan kita, dan doa itu sendiri adalah ibadah. Seandainya Anda tidak dikabulkan doa Anda, doa sendiri adalah aktivitas ibadah. Dan doa ini dibangun di atas dasar hamba itu fakir, hamba itu mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah zat yang maha kaya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba itu berdoa, dan Allah Subhanahu wa taala membenci kalau hamba itu tidak berdoa. Dan bahkan Allah murka kepada hamba yang tidak berdoa, Karena seakan-akan dia merasa tidak membutuhkan Allah. Sedangkan dia adalah sungguhnya mutlak membutuhkan Allah Ta'ala. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai para manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang sangat mutlak membutuhkan Allah. Manusia, sehebat apapun, sekaya apapun, setinggi apapun, mereka adalah fakir, mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu tidak bisa mandiri dalam segala urusan kehidupannya. Mereka ini pasti membutuhkan orang lain. Antum mau makan aja sudah melibatkan berapa puluh atau bahkan berapa ratus orang. Mau makan nasi goreng, dari yang nanam padinya, yang manen, yang nyelep, nyelepnya itu pakai mesin, yang membuat mesin, kemudian berasnya digoreng, digodok dulu jadi nasi, butuh panci, yang buat panci, digoreng, butuh minyak, butuh wajan, butuh sotil, sudah berapa orang? Butuh. Suka banyak manusia. Antum mau bangun rumah, ya butuh banyak orang. Antum gak ada yang bisa mandiri, gak ada. Antum mau membangun rumah tangga, ya butuh istri, butuh perempuan. Apalagi yang gak butuh antum, gak ada. Semuanya butuh. Manusia itu makhluk yang tidak bisa mandiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qayyum, yang menegakkan urusan dirinya dan urusan orang lain, hamba Allah yang lainnya, semua para makhluk. Allah berdiri sendiri dan mencukupi segala-galanya, bahkan mencukupi semua kebutuhan para hamba. Sehingga Allah perintahkan kita ini untuk minta kepada Allah Ta'ala, dan justru Allah murka kepada orang yang tidak mau minta kepada Allah Ta'ala. Malam yas'alillah yakhdab 'ali. Barang siapa yang tidak mau minta kepada Allah, Allah murka kepada orang tersebut. Sebaliknya manusia, antum minta sekali kasih, kedua kali dikasih dengan agak berat, ketiga kali ngasih tapi ya ngomel, ketiga, keempat, kelima sampluk, kemudian jengkel. Karena manusia asalnya fakir, sekaya apapun. Maka pekerjaan yang paling jelek dilakukan oleh para hamba ini terhadap sesama makhluk adalah minta-minta. Minta-minta. Orang kalau tidak punya rasa malu, oleh orang Jawa dibilangin gimana? Rai gedek. Dasar rai gedek. Apa rai gedek? Randisin. Gak punya malu. Randi rai. Muka ini simbol kemuliaan. Sehingga kalau orang melakukan sesuatu yang aib, apa katanya? Raimu wilo arek mbok dokok ngendi? Raimu, muka kamu mau ditaruh di mana? Artinya ini mau, muka ini adalah simbol kemuliaan. Ngemis, pekerjaan ngemis itu pekerjaan hina. Sehingga Allah, Nabi ingatkan orang yang mereka di dunia suka ngemis-ngemis, jaluk-jaluk, untuk memperbanyak. Bukan karena terdesak sebuah kebutuhan yang sangat. Kelak akan datang kepada Allah dalam keadaan mukanya itu complong-complong dari daging. Seperti enggak punya rai, enggak punya muka. Maka kemuliaan seorang muslim, apa kata Nabi kita mengajarkan, wa'izzul wa'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Kemuliaan seorang muslim itu kalau dia merasa tidak butuh kepada orang lain, sehingga dia tidak menggantungkan kebutuhannya kepada orang lain dan tidak minta-minta kepada orang lain. Tapi kalau ilmu harus minta, harus tanya, harus dicari, karena itulah kewajiban yang Allah perintahkan. Yang Allah katakan ini, kalau kamu tidak mengetahui, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada ahlu dzikri kalau kamu enggak tahu. Ini minta, tapi minta ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Adapun minta harta dan semisalnya, ini kehinaan. Fas'alillah idza sa'alta fas'alillah, Nabi mengajarkan kalau kamu minta, minta kepada Allah Ta'ala. Sehingga jangan suka ngatung dan jangan suka menggantungkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Miskin, ya sabar. Kemuliaannya ada pada kesabarannya itu. Bagaimana dia betul-betul bisa menerima kenyataan apa yang ditakdirkan Allah. Kalau pengen minta solusi, ya ini, kalau pengen minta dientaskan dari kemiskinan, mintanya kepada Allah. Dan jangan merengek-rengek kepada makhluk. Jangan merengek-rengek kepada makhluk. Tetapi kalau standar kemuliaan hamba di hadapan Allah, semakin hamba itu menghinakan diri di hadapan Allah, dia semakin mulia. Semakin hamba ini ndelosor-ndelosor kepada Allah Ta'ala, semakin hamba itu mulia. Sehingga hamba yang paling mulia adalah hamba yang paling menghinakan diri di hadapan Allah Ta'ala. Dan hamba yang paling mulia dan paling membutuhkan, merasa membutuhkan Allah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengajarkan, hampir tidak ada aktivitas yang kita lakukan yang tidak ada zikir doanya. Hampir semuanya ada. Coba antum apa cari yang aktivitas yang tidak ada doanya? Semuanya ada doanya. Dari mau tidur, bangun tidur, mau melangkah ke WC, keluar WC, kemudian mau keluar rumah, masuk rumah, naik kendaraan, turun kendaraan, pergi.